Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin selesai tentang macam-macam atau jenis-jenis perubahan tentang i'rab dan juga tentang mabni, mu'rab, mabni, i'rab, bina. Kemudian jenis-jenis perubahan, jenis-jenis i'rab. Insyaallah sekarang insyaallah akan kita baca macam-macam arah perubahannya. Macam-macam arah perubahannya. Jadi bedanya apa ini dengan macam atau jenis-jenis i'rab yang telah lalu? Bedanya yang aksamul i'rab, yang rafa, nasab, khafat itu, dia bisa terjadi pada satu kata. Jadi satu kata itu bisa berubah menjadi rafa, bisa berubah menjadi nasab, bisa berubah menjadi khafat. Tapi kalau kemarin i'rab yang lafdi sama takdiri, enggak bisa. Satu kata ya, kalau memang dia i'rabnya lafdi ya lafdi. Satu kata kalau memang dia i'rabnya adalah takdiri ya takdiri. Itu makanya kenapa di sini saya lebih memakai bahasa macam-macam arah. Arah perubahan i'rab, karena arahnya itu dari rafa ke nasab ke khafat gitu. Adapun kalau jenis perubahannya, maka ada yang jenisnya itu dengan perubahan yang nampak, ada yang perubahannya tersembunyi. Itu jenis. Ini bagi yang sudah paham saja. Kenapa saya sering kalau ngajarkan masalah i'rab ini sering memakai bahasa arah i'rab, karena arah i'rab ini rafa, nasab dan jar ini bisa terjadi pada satu kata. Adapun kemarin lafdi dan takdiri enggak bisa terjadi pada satu kata. Kalau kata itu memang dia prosedurnya itu perubahannya itu lafdi ya lafdi terus. Kalau kata itu perubahannya takdiri ya takdiri terus. Ini hanya dari sisi tafannun saja. Hanya masalah sepele ini, enggak terlalu membawa faedah, enggak terlalu membawa pengaruh. Tapi insyaallah akan kita baca qala. Al-Musannif rahimahullahu taala aksamul i'rabi, macam-macam arah perubahan i'rab. Qala wa aksamuhu arba'atun, macam-macamnya ada empat. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama adalah rafa, karena ini adalah inti. Kemudian nasab, kemudian khafd, kemudian jazm. Falil asma'i min dalika ar-raf'u, maka bagi isim, kebagian isim, kebagian dari yang empat tadi, kebagian tiga, yaitu rafa, nasab dan khafat. Dan isim enggak kebagian jazm, wala jazma fiha, wala jazma fiha, isim enggak kebagian jazm. Jadi i'rab itu ada empat, arah perubahan i'rab itu ada empat, rafa, nasab, jar dan jazm, atau khafat dan jazm. Maka isim kebagian tiga, kebagian rafa, nasab dan jar. Walil af'ali, dan bagi fi'il, min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, fi'il kebagian tiga juga, yaitu rafa, nasab dan jazm. Wala khafda fiha, enggak kebagian khafat, karena fi'il enggak ada yang khafat. Terus huruf kebagian apa huruf? Kenapa huruf di sini enggak kebagian? Ayo kenapa? Kenapa huruf di sini enggak kebagian? Kok cuma isim sama fi'il saja? Karena huruf semuanya adalah mabni, enggak perlu dibahas dalam masalah i'rab. Huruf semuanya mabni, jadi sudah enggak perlu dibahas masalah i'rab. Baik i'rab bermakna perubahan atau i'rab secara jabatan, huruf sudah enggak ada. Huruf itu benar-benar enggak dianggap huruf, keberadaannya cuma sebagai penyempurna saja, terabaikan. Dalam masalah i'rab, baik perubahan, baik maknanya perubahan, maupun i'rab yang maknanya jabatan, huruf enggak dibahas sama sekali. Huruf juga enggak bisa berubah, dan huruf juga enggak punya jabatan kata. Dia itu mabni dan dia juga enggak punya mahal dari i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Jadi gampang sudah kalau masalah huruf. Ini sudah enggak perlu lagi dibahas tentang i'rab, baik itu perubahan maupun jabatannya, karena dia juga enggak berubah karena dia mabni, dan dia juga enggak punya jabatan, alias mabni yang enggak punya jabatan. Jadi sama sekali enggak dibahas. Qala aqulu qala syarih wafaqahullahu taala aqulu aqsamul i'rab. Kita baca bait syairnya ya. Catatan yang pertama. Perhatikan ini biar bisa latihan ngartikan atau memahami syair. Perhatikan, karena syair itu dia itu kata-katanya ringkas tapi maknanya panjang. Qala al-Imriti rahimahullahu taala aqsamuhu arba'atun fal tu'tabar raf'un wa nasbun wa kadza jazmun wa jar wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdhu mtana. Itu wal khafdhu yang betul, bukan wal khafdhi, itu salah. Yang betul itu bacanya wal khafdhu. Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar. Aksamuhu, kembali ke hu, kembali kepada i'rab. Macam-macam i'rab itu ada empat. Maka hendaknya di ingat-ingat fal tu'tabar. Naibul fa'ilnya dhamir hiya kembali kepada arba'atun. Jadi empat itu tolong di ingat-ingat gitu loh. Ibroh, tolong dipelajari. Tolong dijadikan sebagai pelajaran. Paham? Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar. Macam-macam i'rab itu ada empat, maka tolong yang empat ini di ingat-ingat. Raf'un wa nasbun, yaitu rafa, nasab, wa kadza, jazmun, wa jar. Demikian juga jazm dan jar. Jadi empat, rafa, nasab, jazm dan jar. Wal kullu ghairal jazmi fil asma yaqo, dan semua yaitu empat tadi, alif lam di sini lil ahad, yaitu yang empat tadi, semuanya ghairul jazmi, kecuali jazm, berarti tiga. Empat dikecualikan satu berarti tiga. Fil asma yako, semuanya kecuali jazm, itu terjadi pada isim, yaitu rafa, nasab, dan jer. Wa kulluha fil fi'li wal khafdhu imtana. Apa i'rabnya imtana? Khabar dari? Dari al-khafdhu. Mana khabarnya wa kulluha? Fil fi'li, ahsantum. Ini yang saya maksud. Dan semuanya, wa kulluha, ha, kembali kepada arba'ah. Dan semua dari empat tadi, itu juga terjadi pada fi'il. Wa kulluha, bisa ditakdirkan yako, bisa ditakdirkan maujudun, boleh, bebas. Dan wa kulluha fil fi'li, dan semua dari empat tadi bisa terjadi pada fi'il. Wal khafdhum tanak, tapi khafat enggak boleh. Berarti sama. iseng bagian tiga, fi'il juga kebagian tiga. Makanya di sini bacanya wal khafdu, karena dia sebagai mubtada, imtana sebagai khobar jumlah khobariyah, imtana fi'il di dalamnya ada fa'il, domir huwa kembali ke khafad, dan jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari khafad, gitu loh. Jadi bukan khobar dari kullu, imtana itu bukan khobar dari kullu. Kalau dibaca wa kulluha fil khafdi wal wa kulluha fil fi'li wal khafdi, imtana, rusak maknanya dan semuanya enggak boleh. Itu. Jadi khabarnya kullu itu fil fi'li itu atau mustaqirun atau maujudun. Kemudian imtana itu khabar dari wal khafdu, makanya di sini saya baca wal khafdu ataupun harokat wal khafdi bawaannya itu salah. Wal kullu ghairal jazmi fil asma'ya kok wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana, masing-masing dikecualikan satu. Empat terjadi pada isim kecuali satu yaitu jazm, empat juga terjadi pada fi'il kecuali satu yaitu jer. Ini termasuk bagusnya Al-Imriti di dalam membuat nadhm, semua yang terjadi pada isim kecuali jazm, pengecualiannya pakai ghair. Ghair di sini rabnya apa? Kenapa mansub? Karena mustatsna dijadikan sebagai istitsna. Ghairul jazmi. Wal kullu ghairul jazmi fil asma' ya kok. Pertama mengecualikannya pakai ghair. Kemudian yang kedua mengecualikannya pakai imtana, itu terlarang. Paham makna bait ini? Itu. Qala aqulu aqsamul i'rabi, balik ke atas lagi. Aqulu aqsamul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Macam-macam i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il seluruhnya kalau secara total itu ada empat. Kalau dipukul rata baik yang ke isim maupun fi'il itu ada empat. Walaupun ke isim cuma tiga dan ke fi'il cuma tiga sebenarnya itu. La khamisalaha bittifaqin nuhah, tidak ada yang kelima dengan kesepakatan para seluruh ahli nahwu, enggak ada selain rafa, nasab, khafat, jazm, enggak ada. Al-awwalu ar-raf'u wa huwa lughatan al-uluw wal irtifa. Yang pertama adalah rafa, perubahan, jenis perubahan atau arah perubahan, model perubahannya adalah rafa. Dia secara bahasa artinya adalah ketinggian dan meninggi. Al-ulu, tinggi. Rofa. Rofa ayar fa'u. Kalau dalam selain ilmu nahwu, artinya adalah mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu, mengangkat derajatnya. Maka rofa itu artinya mengangkat kalau selain dalam masalah nahwu. Wastilahan, tapi kalau dalam istilah nahwu, dia adalah taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma'na ba'anha, sebuah perubahan yang khusus tandanya itu adalah dhammah beserta pengganti-pengganti dhammah. Karena tanda rafa itu bukan hanya dhammah, memang yang paling asal adalah dhammah. Nanti ketika kata itu enggak bisa dikasih dhammah, baru diganti mungkin pakai wawu seperti jamak mudzakkar salim, karena enggak bisa pakai dhammah. Enggak bisa muslimuwuna, enggak bisa. Muslimuwun enggak bisa. Enggak bisa pakai dhammah. Juga pengganti-pengganti yang lain. Wa sayati dzikru ma yanubu anha qoriban insyaallah taala, dan akan datang apa-apa atau dan akan datang penyebutan apa-apa yang mengganti dari dhammah tadi sebentar lagi insyaallah taala. Wa yakunu raf'u fil ismi wal fi'li al mudhari, dan rafa ini bisa untuk isim dan juga bisa untuk fi'il mudhari. Kenapa hanya fi'il mudhari? Karena fi'il madi mabni dan fi'il amr juga mabni. Karena itu yang mu'rob tinggal fi'il mudhari saja. Jadi yang kebahas dalam masalah i'rob itu cuma isim dan fi'il mudhari saja. kecuali nanti fi'il madi dalam beberapa tempat ada yang mu'rob fi mahallinya, i'rob jabatan maksudnya, bukan i'rob perubahan. Nahwu yudhakiru al-mujtahidu durusahu. Yudhakiru fi'il mudhari, mujtahidu ini juga isim, keduanya bisa menerima rofa. Yudhakiru rofa karena enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm. Demikian juga mujtahidu, dia rofa karena sebagai fa'il. Orang yang bersungguh-sungguh itu sedang memuroja'ai, sedang mengingat-ingat pelajaran-pelajarannya. Wa qawluhu ta'ala wa qawlihi nahwu qawlihi gitu, wa qawlihi ataf ke hikayah yang ada di tanda kurung itu, jadi bacanya wa qawlihi karena susunan aslinya wa nahwu qawlihi ta'ala gitu. Jadi jangan salah, detail bacanya jangan salah. Wa qawlihi ta'ala yamhaqullahu riba. Ayam haku di sini adalah fi'il mudhari, dia rafa karena enggak ada nasab dan enggak ada amil nasab dan enggak ada amil jazm. Allahu lafzul jalalah juga rafa karena sebagai fa'il. Fakullun min yudzakiru yamhaqullahu riba, artinya Allah menghapus, Allah memberangus riba. Wa yurbis shadaqat, dan justru Allah itu malah merawat shadaqah. Jadi riba itu malah lawan dari katanya riba, secara bahasa artinya yang tumbuh, yang mekar. Tapi secara hakikatnya justru riba itu malah yang cuntel, yang cumpret, yang gak bisa tumbuh, itu namanya riba. Jadi riba itu lawan dari arti katanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa riba untuk sodakoh. Sodakoh itulah justru malah riba yang hakiki, maksudnya yang tumbuh yang hakiki gitu loh. Paham? Sedekah itulah yang sebenarnya sesuatu yang riba secara hakiki, yaitu riba yang maknanya tumbuh. Yamhaqullahu riba, Allah memberangus riba. Wayurbi, setelah itu Allah memakai bahasa riba lagi, wayurbis sedekah, dan Allah menumbuhkan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah, dan apa yang kalian berikan untuk riba supaya ia berkembang di harta manusia, maka dia enggak akan berkembang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudifun, dan apa yang kalian berikan dari zakat di sisi Allah itulah yang mereka, yang orang yang sedang mengembangkan. Jadi kalau mau aslinya, kalau mau bisnis kembang mengembang biakan uang, itu jangan pakai riba. Kalau mau mengembang biakan uang, itu jangan pakai riba, pakai sodakoh. Itu mengembang biakan yang syar'i. Gitu. Yamhaqullahu riba, Allah memberangus, Allah memberantah, Allah menghabisi, Allah menghapus riba. Fakulun min yudhakiru wa yamhaku, maka masing-masing dari fi'il yudhakir dan yamhaku fi'lun mudhari'un marfu'un. Seperti ini enggak perlu diterjemahkan ya, karena sudah sering lewat. Litajarrudi 'anin nasib wal jazim. Seperti ini hendaknya diingat-ingat dan sudah enggak perlu diterjemahkan lagi. Masa nanti sampai sudah berulang ratusan kali masih terjemahkan juga. Wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirihi. Ini juga sudah paham tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah. Maka seperti ini yamhaku, Allahu, yudzakiru, yamhaku. Itu semua adalah marfu. Berarti dia terkena rafa', berarti dia sedang berubah dengan perubahan yang khusus ditandai dengan dhammah, gitu loh. Jadi masing-masing dari contoh ini berarti dia sedang dalam keadaan suatu perubahan, berarti dalam sebuah perubahan, yaitu yang khusus ditandai dengan dhamma. Wa kullun min al-mujtahidu di i'rab hikayah wa lafdil jalalah Allahu fa'ilun marfu'un, keduanya juga fa'il marfu, wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Maka semua contoh ini tadi adalah rafa. Apa itu rafa? Sebuah perubahan i'rab yang ditandai dengan dhammah, gitu loh. Kalau tanya apa itu rafa, adalah salah satu arah perubahan yang tandanya itu pakai doma atau yang mengganti doma. Kalau tsani yang kedua adalah an-nasbu. Yang kedua adalah nasab. Wa huwa lughatan nasab secara bahasa, kalau selain dalam bahasa, selain dalam ilmu nahwu, maka nasab artinya adalah al-istiqomah, tegak, lurus. Wastilahan, adapun dalam istilah kita, tegak atau lurus atau datar itu juga, karena kan rofa itu kan di atas, nasob di tengah, sedangkan jer itu di bawah. Jadi sebenarnya tingkatan harokat itu rofa, terus yang di tengah yaitu nasob, dan jer yang di bawah. Wastilahan, adapun istilah dalam di kalangan para nuha, taghyirun mahsusun alamatul fathah, sama semua sebenarnya ini. Kalau rafa itu apa? Dia adalah perubahan yang tandanya itu doma beserta pengganti-penggantinya. Berarti nasab juga sama definisinya, perubahan khusus yang tandanya itu fathah beserta pengganti-penggantinya. Jer itu apa? Ya perubahan khusus padha wae kabeh. Satu definisi, beda tanda tok. Beda beda tanda saja. Jadi rofa, nasob, jazm, jar itu kalau mau mendefinisikan semuanya adalah sama, sebuah perubahan yang khusus. Bedanya kalau rofa itu tandanya pakai doma, kalau nasob itu pakai fathah, kalau jar itu pakai kasroh, kalau jazm pakai sukun, dan apa-apa yang mengganti mereka semua, semua gitu loh, biar gak usah panjang-panjang. Jadi kalau tanya rofa itu apa, ya sama, nasob juga sama, jer sama, khofet sama, semua adalah salah satu jenis perubahan yang membedakan cuma tandanya saja. Dan apa dampaknya? Ya nanti dampaknya nasob itu dipakai untuk jabatan-jabatan apa, ada maf'ul bih, ada hal, ada mustatsna, sehingga merubah makna pembicaraan. Itu tok aslinya ilmu nahwu itu. Ilmu nahwu itu isinya itu tok sebenarnya itu. Karena kan perubahan-perubahan akhiran kata ini kan cuma untuk nandai, nandai jabatan-jabatan kata. Oh ini nasob. Oh ini rofa. Berarti kalau rofa itu kalau ya biasanya fa'il, mubtada, khobar. Kalau nasob, oh itu biasanya maf'ul bi, hal, mustahna, maf'ul fi, maf'ul li ajli, itu. Cuma karena bahasa Arab itu kata-katanya itu banyak, ada yang jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir, ada mufrad, ada mutsanna. Itu masing-masing nanti punya tanda sendiri-sendiri, jadinya pembahasannya jadi panjang. Wailah aslinya cuma satu, yaitu untuk menandai jabatan kata supaya orang itu faham. Oh ini yang dipukul, ini yang mukul, oh ini yang diberitakan, ini yang memberitakan. Aslinya itu tok. Cuma karena macam-macam kata dan setiap kata itu punya kaidah sendiri-sendiri, jadi pembahasannya ya jadi panjang seperti ini. Kalau bahwa lughatan al-istiqamatu wastilahan taghyirun mahsusun alamatul fathatu wa mana ba'anha wa yakunu aidan fil ismi wal fi'lil mudhari'i. Fath nasab ini juga bisa terjadi pada isim dan bisa terjadi pada fi'il mudhari. Nahwulan uhmilal wajibah, contohnya seperti ucapan kamu, saya tidak akan menyia-nyiakan kewajiban. Uhmila menyia-nyiakan. Maka uhmila di sini adalah mansub karena kemasukan lan, fi'il mudhari kemasukan lan jadi nasab. Al wajibah ini juga mansub karena maf'ul bi. Wa qaulihi ta'ala lan nu'jizallaha. Kami tidak akan pernah bisa membuat Allah itu lemah. Ucapannya sekelompok jin. Fakullun min uhmila wana jiza wanu jiza. Ini salah ini. Min uhmila wanu jiza. Karena ayatnya lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ini salah harokatnya. Wa nu'jiza fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa kullun minal wajibah di i'rab cara hikayah karena di contohnya tadi juga wajibah. Walafdi, itu yang benar walafdi. Bukan walafdo. Wa kullun minal wajibah walafdil jalalati karena ataf ke hikayahnya wajib fi mahali jar. Maka bacanya walafdi yang benar. Maka seperti ini pengajar tidak boleh lengah ya. Seperti ini pengajar tidak boleh lengah. Detail-detail i'rab, detail-detail bacaan harus benar. Walafdil jalalah yaitu Allaha. Dalam contohnya itu Allaha maka dibiarkan. Sebagaimana di contohnya. Ini namanya hikayah. Menceritakan sesuatu sebagaimana aslinya. Ini namanya hikayah. Seperti kalau mau menceritakan bahasa Inggris ya harus pakai bahasa Inggris gitu loh. Namanya hikayah. Maf'ulun bihi khabar dari wakulun. Masing-masing dari wajibah dalam contoh lan uhmilal wajibah dan juga Allah ha dalam contoh lan nujizallah semuanya adalah maf'ulun bihi mansubun. Walamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri fat semuanya masing-masing tandanya adalah fathah dhahirah. Atsalitsu al-khafdu, yang ketiga adalah khafad. Wa huwa lughatan khafad, kalau dipakai secara bahasa selain dalam ilmu nahwu artinya diddul irtifa, yaitu lawan dari ketinggian. Wa huwa tasaffulu, yaitu sebuah upaya untuk merendah, namanya khafad, merendahkan. Bagaimana dalam hadis yarfaul kista wa yahfaduhu atau wa yahfiduhu. Maka khafat artinya adalah rendah, di bawah, karena kasroh itu di bawah. Nempatkannya di bawah, kasroh itu tidak ada, kasroh itu di atas. Wahwalu khatan ditul irtifa wawatasaful wastilahan dalam istilah nahwi ya sama taghyirun, maksud sama semua, definisinya sama semua, bedanya cuma tandanya tok. Karena itu kita baca kita caya biar enggak panjang-panjang. Taghyirun mahsusun alamatul kasratu wa ma'na banha. Wa la yakunu illa fil ismi, ini yang perlu dikasih garis atau tanda perhatian. Cuma bedanya kalau khafat ini enggak bisa kecuali pada isim. Karena pada huruf juga enggak bisa, karena huruf itu mabni. Ini ingat loh, khafat sama kasrah itu beda loh ya. Khafat sama kasrah itu lebih umuman kasroh. Kalau kasroh, mabni ada yang kasroh, tapi enggak ada mabni yang khofet. Kenapa? Khofet itu termasuk i'rab, jadi jangan salah. Kalau mabni kasroh, kasroh itu bisa mabni. Seperti bi, fi. Nah, bukan fi, fi itu termasuk apa? Sukun. Tapi kalau khofet jangan katakan. Karena khofat itu hanya khusus i'rab, enggak bisa khofat itu dimabni, enggak ada yang mabni tapi mahfud itu enggak ada, wong khofat itu pembahasan i'rab. Wala yakunu illa fil ism, khofat enggak bisa kecuali pada isim. Karena fi'il enggak bisa dikhofat. Fi'il sebagai gantinya khofat adalah jazm. Nahwu marartu bi Zaidin wa qawlihi ta'ala aminu billahi. Syaitnya adalah Zaidin sama billahi. Fakullun min Zaidin walafdil jalalati mahfudun bilba wa alamatu khafdihi al-kasratu ad-dhahiratu ala akhirih. Masing-masing semuanya adalah mahfud dan tanda khafatnya adalah dengan kasroh yang dhahirah pada akhirannya. Qala ar-rabi'u al-jazmu, yang keempat adalah jazm. Wahuwa lughatan al-qat'u, jazm secara bahasa dalam penggunaan selain nahwu artinya adalah al-qat'u, memastikan. Jazama bihi artinya memastikan. Karena kalau jazam pasti sekali tuh bacanya. Enggak ragu lagi. Karena itu orang kalau yang ragu baca-bacain mau dirofa atau dinasob, mending milih jazam saja karena itu yang pasti. Enggak ragu-ragu. Enggak, ini bukan alasan yang betul. Wahwa lughatan al-qat'u wastilahan taghyirun makhsusun alamatu sukun. Sebuah perubahan yang khusus tandanya adalah sukun. Yaitu yang ya sukun. Wa mana ba'na dan apa yang mengganti dari sukun? Karena nanti enggak bisa disukun, maka pakai tanda gantian, tanda cadangan namanya. Jadi tanda irob itu ada yang tanda inti dan ada yang tanda cadangan. Ketika enggak bisa pakai dhamma, maka pakai cadangannya. Ketika enggak bisa pakai fathah, pakai cadangan fathah. Ketika enggak bisa pakai kasroh, ya pakai cadangannya kasroh. Ketika enggak bisa pakai sukun, ya pakai cadangannya sukun. Nanti akan dibahas semuanya insyaallah. Wala yakunu illa fil fi'il, dan tapi jazm ini enggak bisa kecuali pada fi'il, karena isim enggak bisa jazm, isim enggak bisa jazm. Enggak ada yang dharaba Muhammad, enggak ada. Kalau enggak Muhammadun, ya Muhammadan, ya Muhammadin. Dan kenapa enggak ada pada huruf jazm ini? Karena huruf mabni, sementara jazm adalah pembahasan i'rab. Karena itu jazm lain dengan sukun. Sukun bisa pada mabni seperti hal. Itu jangan bilangnya jangan majzum, ngirobnya jangan majzum, jangan salah. Bagi yang pemula seperti hal, qad, itu ngirobnya jangan majzumun. Karena lain, sukun dengan jazm itu lain. Nahu la tastaghil bi ghairin nafi'i, contohnya janganlah kamu sibuk dengan selain hal-hal yang bermanfaat. Maka tastaghil, ghil di sini adalah majzumun. Fi'il amr juga jangan dibilang majzum. Ya, fi'il amr walaupun semuanya itu adalah apa namanya? Sukun atau dibuang huruf ilahnya, tapi itu bukan majzum. Itu bukan majzum karena jazm itu adalah khusus pembahasan i'rab. Jadi katakan mabni ala sukun atau mabni ala hadfi harfil illah, jangan majzum, salah. Karena itu yang bisa jazm cuma fi'il mudhari' saja. Wa qauli ta'ala la tusyrik billah, janganlah engkau sekali-kali mensekutukan Allah. Fa kullun min tashtaghil wa tusyrik fi'ilun mudhari'un majzumun. Masing-masing dari contoh tashtaghil wa tusyrik adalah fi'il mudhari' yang majzum, bila, karena kemasukan la an-nahiyah, la yang untuk larangan. Karena ada la itu yang untuk meniadakan. La yang meniadakan artinya tidak, la yang nahiyah artinya jangan. Jangan kamu syirik, jangan kamu sibuk. Nah itu. Wa alamatu jazmihi as-sukun, nahiyah dari kata-kata naha yanha, melarang. Jadi la yang artinya larangan, yaitu jangan. Bukan yang nafiyah, nafayan fi, meniadakan. Wa alamatu jazmihi as-sukunu ad-dhahiru ala akhirih, dan tanda jazmnya adalah sukun yang dohir. Ingat, bukan dohiroh karena sukun ini mudakar. Sukun itu mudakar. Kalau kasroh, fathah, dhamma kan mu'annath karena ada tak marbutohnya. Kalau sukun dihukumi mudakar, makanya wa alamatu jazmihi as-sukunu ad-dhahiru. Ad-dhahiru na'at dari sukun. Ala akhirih. Wa ulima mimma taqaddama anna hadhil aqsama al-arba'ata tarji'u fil haqiqati ila qismain. Diketahui dari apa yang terdahulu bahwasanya empat macam ini, macam-macam yang empat ini gitu, semuanya kembali pada hakikatnya cuma kepada dua bagian. Qismin mustarakin baina al-asma'i wal af'ali, ini bacanya betul, ini bacanya qismin betul. Karena dia bukan mubtada. Qismin mustarakin baina asma', bagian yang dia itu berserikat antara isim dan fi'il, wa huwa raf'u wal nasbu, rafa' dan nasab bisa joinan, fi'il isim bisa. Wa qismin mukhtassin bi ahadima, dan bagian yang khusus dengan salah satu dari keduanya, wa wal khafat fil asma', yaitu khafat khusus untuk isim, wal jazm fil af'al, dan jazm khusus untuk fi'il. Ini macam-macam i'rab ada empat, rofa, nasab, khafat dan jazm. Isim enggak bisa jazm, fi'il enggak bisa khafat. huruf, enggak ada yang mu'rob, huruf semuanya mabni. Qala babu ma'rifati alamati aqsamil i'rab, bab mengenal tanda-tanda macam-macam i'rab. Jadi ada tandanya. Jadi rafa itu bukan tanda ya, rafa itu jenis perubahannya. Makanya sekarang kenapa dibahas lagi? Sekarang kita ketahui tanda-tandanya. Kalau rafa, nasab, jar tadi itu bukan tanda, itu jenis berubahnya, arah perubahannya rafa. Tandanya lain lagi. Nanti rafa punya tanda sendiri, punya banyak, nasab punya tanda sendiri banyak. Jar punya tanda sendiri gitu. Kok saya andan tahu setengah tiga ini? Qala babu ma'rifati alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Lirafi arba'u alamatin, bagi rafa didahulukan rafa, ini punya empat tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Tanda yang pertama dhammah, dan itu yang tanda inti. Yang kedua wawu, ini tanda cadangan. Wal alif juga tanda cadangan, wan nun juga tanda cadangan, karena semua yang dirofa pakai wawu dan pakai alif dan pakai nun gak bisa dirofa pakai doma. Kita baca ta'liq yang pertama. Qala al-imridi lirrafi minha dhammatun wawun alif, kadzaka nunun thabitun lamun hadif. Bagi rofa, minha, ha kembali kepada alamat, ha kembali kepada alamat. Bagi rofa, dari tanda-tanda tersebut ada dhammah, wawu, dan alif. Demikian juga yang keempat adalah nun, yaitu subutun nun. Nun itu sebenarnya yang dimaksud adalah subutnya, bukan zat nunnya. Karena nanti yang menjadi tanda itu tetapnya nun atau hilangnya nun. Jadi yang sebenarnya yang menjadi tanda itu bukan nunnya, tapi dengan tetapnya nun atau dengan hilangnya nun, itulah tanda. Karena itu dikatakan kadzaka nunun tsabitun, tetapnya nun, nun yang sabit. Lamun hadif, bukan yang hilang. Karena nanti kalau hilangnya nun juga sebagai tanda yang lain. Tanda nasab dan juga tanda jazm hilangnya nun. Kita baca sedikit ini. Aku lu takut damaan naksa maliro bi arbaatun wahyir rof uan nas bual khaf dual jazmu. Telah lalu bahwasanya macam-macam iro pada empat, yaitu rofa, nasab, dan khaf dan jazm. Walikuli wahidin min hadil arbaati mawadiu tahta subiha wa alamatun tadullu alaiha, dan masing-masing dari empat, masing-masing dari macam-macam iro ini memiliki tempat-tempat yang khusus dengannya, dan juga memiliki tanda-tanda yang menunjukkan kepada empat tadi, kepada perubahan tadi. Wahya arba'a asyrata alamatan, total semua tanda itu ada 14. Arba'un lirraf'i, arba'un ini apa irobnya? Dari arba'a asyrata. Empat untuk rafa, wa khamsun lin nasab, lima untuk nasab, wa thalathun lil khafat, dan tiga untuk khafat, dan itsnatani lil jazm, dan dua untuk jazm. Wa sayadkuru al musannifu ala hadat tartib, dan musannif akan menyebutkan sesuai dengan urutan ini. Empat rafa, kemudian lima nasab, tiga khafat, dan dua jazm. Wa bada'a minha bi alamati rafa, dan dimulai dengan alamat rafa, li kuwatihi wa syarafihi, karena kuatnya rafa dan juga karena kemuliaannya rafa. Wa li kaunihi i'rabal umat, jamak dari umdah, dan dikarenakan rafa itu adalah perubahan kata-kata inti. Sudah pernah kita bahas dulu umdah sama fudlah. Umdah lawannya fudlah. Umdah itu inti, enggak bisa enggak, harus ada pada suatu omongan. Kal fa'ili wa ghairihi, seperti fa'il dan yang semisalnya seperti mubtada itu. Fadzakara anna arba'u alamatin, maka beliau musannif menyebutkan ada empat tanda. Wahida Tun minha asliyatun wahiyat doma. Satu dari tanda rofa itu adalah asli, yaitu doma. Watalatun naibatun anha. Dan tiga sisanya adalah cadangan. Indah adami wujud ya ketika doma itu enggak ada. Wahiyal wawu wal alif wan nunu asabitatu. Yaitu wawu dan alif dan subutun nun. Ya benar, subutun nun gitu aja. Famata wajatta fil kalima alamatan min hadhil alamati arafta anna marfu'atun. Maka kapan saja engkau mendapati pada suatu kata ada satu tanda dari tanda-tanda empat tadi, ada subutun nun, ada wawu, ada alif, satu tanda saja. Kenapa? Karena enggak mungkin berkumpul. Kalau sudah pakai doma ya enggak usah pakai wawu. Kalau yang bisa pakai wawu ya enggak pakai alif gitu. Jadi cukup satu tanda saja. Maka engkau akan bisa mengetahui bahwasanya dia adalah marfu. Baik, ini nanti doma itu pada apa saja? Nanti insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau saran saya, kalau mau mudah dalam masalah irob ini, karena kalau sudah bahas ke sini, ini enggak pemahaman enggak perlu banyak-banyak kalau ini butuh hafal. Paham? Ini butuh hafal. Pemahaman enggak seberapa ini nanti. Beda dengan kemarin butuh pemahaman. Kalau ini butuh hafal tok. Dan enaknya kalau menurut saya pribadi, kalau di sini kan di sistem disebutkan domah dulu baru terjadi di mana kan gitu. Kalau mau mudah itu nanti dibalik. Macam-macam mu'robat itu apa saja, jamak taksir, kemudian isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar salim. Itu apa saja nanti terus disebutkan. Jamak taksir, rofaknya pakai apa, nasobnya pakai apa, jernya pakai apa. Isim mufrad, rofaknya pakai apa, nasobnya pakai apa, jernya pakai apa. Dibalik, kebalikan dari susunan jurumiyah biar mudah. Karena kalau seperti ini, nyawabang-nyabang, cowabang-cabang, doma ada pada apa saja. Nanti diulang lagi, fathah bahas mufrad lagi. Gitu loh. Doma sebagai tanda bagi rofa untuk mufrad. Wis dibahas mufrad. Engkau meneh. Nasab apa? Fathah tanda nasab untuk mufrad lagi, ketemu lagi. Mending jadikan wis isim mufrad. Tanda rofaknya pakai apa? Nasabnya pakai apa? Jirnya pakai apa? Jamak mudzakkar salim. Rofaknya pakai apa? Nasabnya pakai apa? Jirnya pakai apa? Mamnu' minas sharaf. Rofaknya pakai apa? Nasabnya pakai apa, jernya pakai apa. Gitu saja bagi yang pemula, biar enggak sulit, harus dikasih rangkuman dulu. Ya, dibalik. Kebalikan dari susunannya jurumiyah biar enggak ruwet. Kalau pemula seperti ini ngeluh. Karena saya sendiri kalau disusun seperti ini enggak hafal saya. Rafa doma itu ada pada apa saja? Kewoan. Tapi kalau tanya jamak mudzakkar salim rafaknya pakai apa, nasabnya pakai apa, jernya pakai apa? Bisa. Gitu. Ya, dibalik saja. Nanti macam-macam mu'robat yang dibahas dalam i'rob itu seperti mufrad, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, mamnu' minas sharaf, itu apa saja gitu. Baru nanti dikasih tandanya rofa, nasob, jirnya pakai apa, lalu dihafal. Setelah itu nanti biar kita baca ini tinggal hewes-hewes saja karena sudah hafal. Baik, semoga berfaedah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini rekamannya gimana matikannya ini? Penyetikku mau menek ngerekamane.